Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله إياكم para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah diumumkan, maka tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah yang saya beri judul maafkanlah saudaramu, ya, maafkanlah saudaramu. Ikhwani fillah wa tifidin azani Allah iyyakum. Sungguhnya dalam menjalani kehidupan ini tentu kita akan berinteraksi dengan sama kaum muslimin, sesama saudara-saudara kita, bahkan terlebih khusus tatkala kita berinteraksi dengan sesama ahlu sunnah wal jamaah. Dan namanya manusia tentu melakukan kesalahan. Manusia itu sebagaimana perkataan orang-orang, yaitu mahalun nisyan wal khata. Mahalun nisyan wal khata, tempatnya kesalahan dan tempatnya lupa. Tidak ada seorang manusia yang tidak melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tatkala dia berinteraksi dengan sahabatnya, dengan saudaranya sama muslim, pasti suatu saat dia akan melakukan kesalahan. Dan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika ada saudara kita yang bersalah kepada kita, kita berusaha untuk memaafkannya. Ini yang seharusnya merupakan sifat-sifat orang yang beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji sifat-sifat ini, sifat memaafkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sifat memaafkan termasuk dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah Subhanahu wa taala, dan bersegeralah kalian menuju apa? Menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin arduha samawati wal ard, dan segeralah kalian menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya, ya, seluas langit dan bumi. Uiddatil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimin al-ghaiz, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa berinfak dalam keadaan sarra' wadh-dharra', dalam keadaan lapang mereka berinfak, demikian juga dalam keadaan sulit mereka tetap berinfak. Wal kadhimin al ghaiz, dan orang-orang yang menahan amarah mereka, menahan amarah mereka, tidak melampiaskan kemarahannya. Bukan cuma itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, bukan hanya menahan, merendam amarahnya, bahkan memaafkan. Ada orang yang menahan amarah tetapi tidak memaafkan, enggak. Adapun orang yang beriman, yang dijanjikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan surga Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan hanya merendam amarah mereka, bahkan mereka juga memaafkan orang yang bersalah kepada mereka, maafkan manusia. Kemudian Allah mengakhiri firman-Nya dengan berkata, "Wallahu yuhibbul muhsinin." dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, kita tahu bahwasanya ya, derajat agama ada namanya Islam, adanya iman, ada namanya ihsan, ihsan yang paling tinggi. Orang yang seperti ini disebut oleh Allah dengan orang yang muhsin, orang yang ihsan. Yang dia bisa merendam kemarahannya, bahkan memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Makanya Allah mengatakan, Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Ini dalil yang sangat sangat tegas bahwasanya sifat memaafkan kesalahan orang lain merupakan ciri khusus orang-orang yang bertakwa, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap sepele sifat seperti ini. Ini sifat yang merupakan amalan hati yang sangat berat. Oleh karenanya ganjarannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat memaafkan itu merupakan tabiat orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, mereka menjadikan sifat memaafkan ini adalah tabiat mereka. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini orang yang beriman. Idza ma ghadibu, jika mereka marah, langsung mereka yaghfirun, mereka maafkan. Sehingga sudah menjadi sifat dasar mereka. Karenanya ikhwani fillah wa akhwatiddin azani Allah wa iyyakum, tentunya kita ingin bisa mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin meraih maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita latih diri kita. Latih diri kita sehingga sifat memaafkan ini menjadi tabiat, ya. Menjadi sajiah, menjadi tabiat kita dalam melaksanakan interaksi sesama kaum muslimin, terlebih-lebih lagi sesama ahlu sunnah. Namun perkara yang menyedihkan, jika kita dapati sesama kaum muslimin saling bertengkar, berusaha saling melampiaskan dendam, ya. Lebih menyedihkan lagi terkadang sesama ahlu sunnah. Sesama ahlu sunnah kemudian saling melampiaskan dendam, saling unjuk gigi, ya. Saling menampakkan kekuatan, ya. Berusaha menjatuhkan yang lainnya. Bukannya maafkan, malah sebaliknya. Terkadang permasalahannya bukan permasalahan berat. Permasalahan sepele yang seharusnya tidak perlu sampai tingkatan marah atau jengkel, apa dia lagi dendam. Permasalahan yang seharusnya mudah sekali untuk dimaafkan. Akan tapi demikianlah syaitan, ya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan itu ingin, kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan itu ingin, ya, menumbuhkan dan menimbulkan kebencian di antara kalian dan permusuhan di antara kalian. Oleh karenanya para ikhwan dan para akhwat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana, ya, motivasi Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memiliki sifat memaafkan dalam Al-Qur'an. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana mendorong kita untuk memiliki sifat memaafkan, ya. Kalau ayat yang tadi saya bacakan tentang janji Allah Subhanahu wa taala dengan maghfirahnya dan surganya bagi orang-orang yang memaafkan, hanya ayat itu saja sudah cukup bagi kita untuk berusaha memiliki sifat ini. Apalagi ada ayat-ayat yang lain yang mendorong kita untuk memiliki sifat memaafkan. Di antaranya ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menampakkan kebaikan atau kalian menyembunyikan kebaikan, aw ta'fu an su', atau kalian memaafkan kesalahan, fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Kuasa. Antum perhatikan ayat ini dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat in, jika. Kemudian Allah mengatakan au ta'fu an su, ya, jika kalian mengampuni kesalahan. Dan dalam kaidah usul fikih, jika kalimat nakirah su, ya, su'in di sini nakirah, ada tanwinnya. Jika datang dalam kalimat konteks kalimat syart, maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Seakan-akan Allah mengatakan, jika kalian memaafkan kesalahan apa saja dari saudara kalian. Kesalahan apa saja, umum mencakup segala jenis kesalahan. Apakah kesalahan yang berkaitan dengan tubuh kita, mungkin dia pukul kita, mungkin dia melukai tubuh kita. atau berkaitan dengan harta kita, mungkin dia mengambil harta kita, atau berkaitan dengan harga diri kita, yang ini lebih pedih daripada yang lainnya. Tatkala seorang melukai harga diri kita, tatkala seorang menjatuhkan harga diri kita, dengan lisannya dia menjatuhkan harga diri kita. Dia tidak memukul kita, dia tidak mengambil harta kita, tapi dia jatuhkan harga diri kita. Apalagi dia buruk, dia sebarkan kejelekan kita. Dia sebarkan di media massa misalnya, atau di internet, atau di media elektronik ya. Tentunya ini perkara yang sangat menyakitkan. Oleh karenanya seorang penyair berkata, "Jarahatus sinani lahal ti'amu wa la yaltamu ma jarahal lisanu." Luka yang disebabkan sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tetapi luka yang disebabkan sayatan lisan itu sulit untuk disembuhkan. Sulit. Kita dipukul mungkin bengkak ya, masih bisa kita maafkan kalau sembuh apalagi ya. Harta kita diambil mungkin masih bisa kita maafkan, tapi kalau ada orang menjelek-jelekan kita dengan lisannya, kamu tuh kok goblok banget ya misalnya, tentu ini kita akan ingat sampai mati mungkin, sampai hari kiamat masih ingat dia pernah bilang saya goblok di depan banyak orang. Kamu kok tell me banget ya, telat mikir tentunya. Lu kok lugu banget lu? Lu goblok banget katanya, lugu itu lu goblok banget. Subhanallah. Jadi sangat sedih dan sangat menyakitkan jika ada orang menjatuhkan harga diri kita. Apalagi saya ingatkan ikhwani fil azani Allah wa iyakum, bahaya lisan ya. Bahaya lisan sangat berbahaya ya. Kalau tangan jangkauan untuk menzalimi, cuma orang di hadapan kita pukul atau kita dengan kaki kita tendang dia. Tapi kalau lisan jangkauan dia untuk menyakiti luas ya. Bukan cuma orang di hadapan dia yang bisa dia sakiti. Orang di ujung dunia saja bisa dia sakiti dengan dia jelek-jelekan orang tersebut. Bukan cuma orang yang masih hidup di zaman dia, orang terdahulu pun bisa dia sakiti, jelek-jelekan orang terdahulu. Yang sudah dalam kuburan bisa dia sakiti. Bisa jadi orang yang di depan lagi, masa depan, kamu, anakmu juga nanti kayak seperti kamu, sama aja. Ini berarti menyakiti anak yang belum lahir. Karena hati-hati lisan, apalagi zaman sekarang. Terkadang kita menulis suatu kalimat yang tidak kita sadari tersebar di seluruh dunia dengan sarana internet, di mana-mana orang bisa mengetahui kita mengungkap keburukan seseorang, kita mengungkap aib seseorang, akhirnya terbongkar, satu dunia tahu. Tentunya dosa yang kita tanggung sangat besar. Oleh karenanya saya ulangi lagi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tubudu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira." Jika kalian memaafkan saudara kalian, kesalahan saudara kalian, kesalahan apa saja berkaitan dengan tubuh kita, kita disakiti, atau dengan harta kita diambil, atau berkaitan dengan harga diri kita, kita dijatuhkan, kita direndahkan, kita dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan lagi Maha Kuasa. Perhatikan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan, ini Allah sedang memotivasi kita untuk memiliki sifat memaafkan. Tetapi anehnya dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan ganjaran khusus. Allah hanya mengatakan, jika kalian mengampuni, maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan ganjaran khusus, tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk merenungkan makna firman Allah, nama Allah yang Maha Indah, Asmaullahil Husna, fa innallaha kana afuwan qadira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Karena nama-nama Allah tatkala disebutkan di akhir ayat memiliki kandungan makna yang tinggi. Allah tidak mungkin menyebutkan nama Allah ya, mengakhiri sebuah ayat dengan nama Allah di antara Asmaullahil Husna, Asmaul Husna, kecuali ada kaitannya dengan ayat tersebut, kecuali makna dari kandungan Asmaul Husna tersebut memiliki kaitan dengan ayat tersebut. Seperti contoh, jadi ini banyak dalam Al-Qur'an. Ini dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan. Ya, dia menjelaskan dengan panjang lebar dan tidak ada orang yang menjelaskan tentang masalah ini sebagaimana penjelasan Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir?" Bukankah Zat yang menciptakan lebih mengetahui dengan apa yang Dia ciptakan? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal latiful khabir," dan Dialah yang Maha mengetahui. Jadi ada kaitannya. Tatkala Allah mengetahui, maka Allah akhiri ayat tersebut dengan sifat Dia yang Al-Khabir, yang Maha mengetahui. Oleh karenanya jika disebutkan suatu ayat, ya, pasti nama Asmaul Husna tadi berhubungan dengan sebelumnya. Tidak mungkin tidak berhubungan. Al-Asma'i, salah seorang ahli bahasa, pernah baca Quran di samping seorang Arab Badui. Dia baca Quran, dia dengan dari hafalannya dia baca, dia katakan was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya pencuri laki-laki maupun pencuri wanita, maka potonglah tangan-tangan mereka jazaa'an bima kasaba, sebagai hukuman atas perbuatan mereka berdua yang mencuri, nakala minallah, sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, wallahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini didengar oleh seorang Arab Badui. Tidak nyambung kata dia, bagaimana kok Allah menyebutkan azab terus Allah mengatakan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini enggak nyambung. Ya. Harusnya nyambung. Seperti Allah mengatakan innama taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakim. Atau banyak masalah fataqabbala fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba 'alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah memaafkan Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Innahu huwa tawwabur rahim. Karena dia adalah maha pemaaf, maha penerima taubat dan maha penyayang. Nyambung. Ya. Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Dan karena Allah adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Sekarang tidak nyambung. Bacanya gimana? Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potong kedua tangan mereka karena Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nyambung atau tidak? Tidak nyambung. Maka orang Arab Badui ini tegur dia. Kata ini, kalamu man hadha? Ini perkataan siapa? Jadi lagi baca Quran di samping Arab Badui. Ya. Arab Badui ini perkataan siapa? Katanya perkataan Allah Subhanahu wa taala. Enggak begini perkataan Allah. Enggak begini perkataan Allah. Akhirnya Al-Asma ini seorang ulama besar pun sadar bahwa ini salah baca, ya, salah baca. Makanya kemudian dia pun membaca ulangi was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Yang benar wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah kedua tangan mereka sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Bijaksana. Ini baru pas. Ini baru perkataan Allah, kata orang Arab Badui tadi. Oleh karenanya jika kita membaca Al-Qur'an, kita perhatikan, ya. Sekarang firman Allah ini. Allah menyebutkan, "Jika kalian memaafkan," Allah tidak menyebutkan jaza yang khusus atau pahala khusus atau ganjaran yang khusus, tapi Allah menyebutkan fa inna Allah kana afuwan qadira. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Kuasa. Allah ingatkan, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Mengampun, meskipun Allah mampu untuk membalas. Allah mampu menyiksa hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mengampuni mereka. Allah mengampuni mereka bukan karena lemah. Bukan karena tidak mampu untuk membalas, bahkan Allah mampu untuk membalas, bahkan Allah mampu untuk menyiksa, bahkan Allah mampu untuk mengazab, akan tapi Allah maafkan. Sebagai isyarat bagi kita bahwasanya yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala justru kita memaafkan tatkala kita bisa melampiaskan kemarahan kita. Itu yang dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang dua model kesabaran. Sabar itu ada dua. Ada yang namanya as-sabru al-ittirari, ada yang namanya as-sabru al-ikhtiyari. Sabar yang terpaksa dan sabar pilihan. Dan ini dua-duanya dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sabar pilihan pahalanya lebih besar daripada sabar terpaksa. Nabi Yusuf alaihissalam tatkala dilempar oleh saudara-saudaranya dalam sumur, Nabi Yusuf bersabar atau tidak? Bersabar, tapi terpaksa dia. Terus mau bagaimana lagi? Yang dilempar dalam sumur terus mau bagaimana? Mau lari enggak bisa. Sabarnya terpaksa, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Emang dapat pahala Nabi Yusuf alaihissalam dilempar dalam sumur, terpaksa dia dapat pahala. Dia terpaksa bersabar. Ada orang yang pernah bilang, "Oh, kita di sana belajarnya sulit, makannya sulit, ya kita bersabar ya. Dan ilmunya lebih berkah karena makanan kita sulit, sedikit." Ya, terpaksa kamu bersabar ya karena tidak ada makanan. Karena memang negeri miskin. Kalau negeri kaya belum tentu kamu bersabar. Ini sabar terpaksa dapat pahala. Orang yang mau bermaksiat ya. Dia mau bilang anaknya sabar, kita enggak usah main ke tempat itu mahal ya, kita bersabar aja ya. Memang tidak punya uang. Mau minum bir enggak punya duit untuk beli bir ya, sudah kita bersabar ya, biar mereka bermaksiat saya bersabar ya. Karena memang tidak punya uang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sabar jenis kedua yang lebih tinggi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya sabar al-ikhtiyari, sabar pilihan. Dan ini juga dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, Zulaikha. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, dia bisa saja bermaksiat kepada Allah, dia bisa saja melakukan kemaksiatan tatkala itu tidak ada yang melihat mereka berdua. Akan tapi dia milih untuk bersabar, milih untuk meninggalkan kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pahalanya jauh lebih besar daripada tatkala dia bersabar tatkala dilemparkan dalam sumur. Ini oleh karenanya ada seorang yang ya tatkala dia dipukul sama orang, badannya gede dipukul, kamu enggak balas, oh, saya sabar aja deh. Gimana ya, memang kamu enggak bisa balas, makanya sabar. Beda dengan orang yang tatkala dipukul dia mampu untuk menghabisi orang yang mukul dia. Dia mampu untuk balas dendam, dia mampu untuk mematahkan tulang-tulangnya atau mempreteli tulang-tulangnya, dia mampu. Atau merubah wajahnya menjadi wajah yang lain, dia mampu. Tapi dia bersabar. Ini yang Allah cari. Seorang memaafkan tatkala dia mampu untuk balas dendam. Tatkala dia mampu untuk apa? Melampiaskan kemarahannya. Ini yang pahalanya besar. Makanya Allah mengatakan, "Fa innallaha kana afwan qadira." Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Karena ikhwani fillah wa akhwati fid din azanillahu iyyakum. Kita ingat ayat ini ya. Allah motivasi kita dengan mengingatkan bahwasanya Allah inginkan dari kita sifat maafkan tatkala kita mampu untuk melampiaskan kemarahan kita, mampu untuk membalas dendam atas perbuatan saudara kita, namun kita memaafkan dan kita melupakan kesalahan tersebut. Ini ayat pertama. Ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga memotivasi kita untuk memaafkan dalam ayat yang lain tentang kisah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama Mistah bin Utsasah radhiyallahu taala anhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu." Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah mereka yang memiliki kelapangan harta dan kelebihan harta bersumpah untuk tidak menafkahi orang-orang yang miskin dari karib kerabat, orang-orang miskin dan orang-orang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan hendaknya mereka melapangkan dada mereka. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum? Apakah kalian tidak ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun kepada siapa? Kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang marah kepada Mistah bin Utsasah radhiyallahu taala anhu. Kita tahu kisah yang pernah Ana sampaikan tentang tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah bahwasanya Aisyah berzina, yang dipimpin oleh gembong orang munafik yang bernama siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah gembong orang-orang munafik. Dialah yang menyebarkan berita bahwasanya Aisyah telah berzina. Dan ini menyakitkan keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, memalukan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana Aisyah putrinya? Putrinya dan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah dituduh sebagai pezina. Bagaimana perasaan seorang mertua ya? Mertua ya. Begitu Rasulullah adalah mantunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, putrinya dituduh berzina yang tersebar. Ini menjatuhkan harkat dan martabat keluarga Abu Bakar. Yang lebih menyedihkan lagi, ternyata yang ikut-ikut memprovokasi, yang ikut-ikut menuduh Aisyah pezina, 3 orang sahabat, yaitu Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu, kemudian Hamna binti Jahsy radhiyallahu taala anha, dan siapa? Mistah bin Utsasah. Yang Mistah ini ternyata kerabatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mistah ini adalah putri dari bibi Abu Bakar. Putri dari bibinya siapa? Dari khalahnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Jadi Abu Bakar punya tante, punya anak, itu ibunya Mistah. Mistah ini anaknya, berarti kalau disejajarkan dalam kedudukan, Mistah ini keponakannya siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Karena ibunya Mistah itu putri dari bibinya Abu Bakar. Jadi Abu Bakar dan ibunya Mistah sepupuan. Mistah ini adalah keponakan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tatkala orang-orang munafik menuduh Aisyah sebagai pezina, seharusnya karib kerabat membela. Karib kerabat diharapkan membela. Apalagi karib kerabat tersebut miskin dan sering dibantu. Harusnya membela. Ini malah sebaliknya. Kata orang apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Jadi yang seharusnya Karena kerabat ini membela kerabatnya, malah menjatuhkan kerabatnya, ikut-ikutan menuduh Aisyah sebagai pezina. Ini tentunya membuat Abu Bakar semakin marah. Ya, seharusnya bela malah ikut dijatuhkan. Ini membuat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu jadi marah. Makanya begitu turun pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Aisyah tidak berzina, dia adalah wanita mubarra'ah, dibela dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, maka Abu Bakar pun bersumpah, saya tidak akan beri lagi nafkah kepada Mistah yang telah menjatuhkan harga dan martabat putri saya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tatkala itu maka turunlah firman Allah tadi, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Allah menegur, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta bersumpah untuk tidak beri nafkah kepada kerabatnya yang miskin. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memaafkan dan melapangkan dada mereka. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Tidakkah kau ingin ampunan Allah wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, bala ya Allah, tentu ya Allah saya butuh ampunanmu. Wallahu ghafurur rahim. Semuanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang begitu luar biasa ibadahnya, yang sudah dijamin masuk surga, ditawarkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita yang terlalu banyak dosa-dosa kita? Tentu kita sangat butuh kepada ampunan. Ikhwani fillah wa tifiddin azani Allah wa iyyakum, ya. Allah mengatakan apa? Wal ya'fu wal yasfahu. Ya. Hendaknya mereka memaafkan dan melapangkan dada mereka. Artinya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu melupakan apa yang telah dilakukan oleh Mistah. Seakan-akan Mistah tidak pernah berbuat kesalahan pada keluarganya. Catatan yang tercatat di hatinya, ya, noda hitam yang tercatat di hatinya tentang Mistah dihapus oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Seakan-akan Abu Bakar tidak pernah, seakan-akan Mistah tidak pernah melakukan kesalahan. Dan para ulama menyebutkan kaidah yang sangat agung, al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ini ayat, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Maukah kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat yang paling memberi harapan kepada kita. Oleh karenanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang memberi harapan yang sangat tinggi kepada kaum muslimin. Di antara ayat-ayat tersebut kata Al-Imam Al-Qurtubi, ayat ini sangat memberikan harapan kepada kita untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin sekali diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak maksiat yang telah kita lakukan telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin catatan tersebut hilang. Sehingga tatkala di akhirat tidak nampak lagi catatan tersebut. Kita sangat malu jika disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan kesalahan-kesalahan kita di akhirat kelak. Yang menyidang bukan ustaz, bukan kiai, bukan bupati, bukan gubernur, yang menyidang Allah Subhanahu wa taala. La takhfa minhu khafiyah, tidak satupun yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu khainatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, yang Maha mengetahui pengkhianatan, lirikan pandangan mata, dan juga mengetahui isi hati manusia. Semuanya tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin dihapus oleh Allah. Makanya barang siapa yang dia maafkan saudaranya, kemudian benar-benar dia lupakan kesalahan saudaranya, maka niscaya Allah akan mengampuni dia dan benar-benar dosa-dosanya akan terhapuskan. Ini kesempatan bagi kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, amalan memaafkan itu amalan yang berat. Bukan ringan, amalan yang berat. Terlebih-lebih lagi kalau sampai pada tingkatan kita mampu untuk membalas tapi kita tidak balas. Terlebih-lebih lagi jika sampai pada tingkatan kita menghilangkan, menghapus seluruh noda dari hati kita. Seakan-akan dia tidak bersalah. Ini amalan yang berat. Oleh karenanya ganjarannya sangat besar. Ganjarannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya juga surga Allah, wa jannatin arduha samawati wal ard. Ya. Yang juga surga yang begitu luas, lebih luas daripada langit dan bumi. Ganjaran yang luar biasa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang maafkan. Oleh karena ini merupakan ayat yang memberikan kita, ya, yang memberikan kita harapan. Oleh karenanya kalau ada orang bersalah kepada kita, kita maafkan. Ini kesempatan bagi kita untuk meraih apa? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bersalah lagi, ya sudah kita maafkan lagi. Sering-sering apa? Memaafkannya. Sering-sering memaafkan. Dan contoh paling nyata ya, yang suka memaafkan adalah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan hati beliau, bersihnya hati beliau, memaafkan, memiliki sifat maaf yang luar biasa. Dan saya akan menunjukkan beberapa kisah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana sifat memaafkan beliau. Di antaranya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu saat berjalan, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kuntu amshi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyun. Suatu saat saya berjalan bersama Nabi dan Nabi memakai selendang, ya. Ghalidhul hasyiah, selendang itu agak kasar. Agak kasar. Fa adrakahu a'rabiyun. Tiba-tiba ada orang Arab Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajadzabahu, ya. Jazbatan syadidatan. Fajadzabahu biridaihi jazbatan syadidatan. Maka Arab Badui ini kemudian kejar Nabi, dapat Nabi, terus ditarik gitu apa? Selendang Nabi dengan sangat kuat. Ya. Sampai kata Anas bin Malik, saya melihat apa? Di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas, ya, bekas merah akibat tarikan apa? Tarikan selendang tadi yang sangat kuat. Apa kata orang Arab Badui ini? Sudah narik begitu kasar, dia bilang apa? Ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Kasihkan saya harta Allah yang ada pada kamu. Jadi bukan hartamu, tapi harta siapa? Harta oleh Allah cuma nitip sama kamu, kasih saya itu sebagian. Ini antum bayangkan ini. Ini Nabi bukan ustaz, ya. Nabi bukan direktur. Nabi ini kepala negara, apa? Kepala negara. Digitukan sama orang kampung, orang Arab Badui. Ditariklah selendang Nabi sampai sudah tarik begitu kasar, kemudian ngomongnya juga kasar, wahai Muhammad, ya. Tidak ada penghormatan omongannya, kemudian juga minta uang lagi, bukan minta uang, tolong kasih uang, tapi uang Allah yang ada sama kamu, ya. Jadi itu uang Allah bukan uang kamu, makanya kasih saya. Subhanallah. Faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun nengok kepada orang Arab Badui tadi, fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tertawa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk memberikan harta kepada orang Arab Badui tadi. Kalau kita ikhwan, kamu siapa? Tangkap itu. Beli pelajaran. Duk-tak, jadi ketok magic. Enggak, Nabi SAW tidak. Ya. Begitu langsung memaafkan. Kisah kedua, Nabi SAW pernah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, faka'anni anzuru ila Nabi SAW, yahki nabiyan minal anbiya, darabahu qawmuhu fa'admauhu. Suatu saat Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, saya melihat Nabi mengkisahkan tentang seorang Nabi. Nabi yang lain, yang dia dipukul oleh, dilempar oleh kaumnya. Dipukul oleh kaumnya, sampai berlumuran darah di wajahnya. Wahuwa yamsahu dama'an wajihi wa yakul. Kemudian sang Nabi terus, kemudian mengusap darah dari wajahnya. Kemudian dia berkata, Rabbi ufirli kaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah kaumku yang telah melukaiku, sungguhnya mereka tidak mengerti. Sungguhnya mereka tidak mengerti. Dalam riwayat At-Tabrani, disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang rijalnya thiqat, bahwasanya ini juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga pernah dilempar sehingga berdarah, berlumuran darah di wajahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap darah dari wajah tersebut, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Rabbi ufirli qaumi ya Allah ampunilah kaumku." Fa innahum la ya'lamun, sungguhnya mereka tidak ngerti. Itu bayangkan, ya. Sikap maaf yang luar biasa. Langsung dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma dimaafkan oleh Nabi, Nabi minta agar diampuni mereka. Agar diampuni yang telah melukai dia. Ini luar biasa hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma minta agar Allah mengampuni mereka, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan dalil untuk agar Allah mengampuni mereka. Apa kata Nabi? Mereka tidak ngerti ya Allah. Kalau begitu ampunilah mereka. Ini luar biasa, ya. Antum pernah dakwah kemudian dilempar sama orang berdarah, berlumuran darah, ya Allah ampuni dia, tidak ngerti ya Allah. Pernah begitu? Dasar hati sudah tertutup. Mungkin kita begitu kalau kita. Seperti tidak bisa dapat hidayah. Kita pindah kampung yang lain, dilempar lagi. Nabi SAW tidak. Bahkan Nabi mengatakan, Rabbi ufirli qawmi, ampunilah mereka. Karena mereka tidak ngerti. Bukan cuma memaafkan sahabat atau Arab Badui. Nabi SAW juga memaafkan kaum musyrikin. Dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira." Engkau akan mendengar dan mendapati banyak gangguan dari ahlul kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi, dan juga dari orang-orang musyrikin yang suka mengganggu engkau. Sering mereka mengganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sering mereka menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah menyuruh Nabi untuk memaafkan di awal-awal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Banyak dari ahlul kitab yang mereka berangan-angan agar kalian kembali kepada kekufuran karena hasad yang ada dalam diri mereka. Padahal telah jelas ilmu bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Maka ampunilah mereka, maafkanlah mereka. Dan lapangkanlah di dada kalian. Maafkanlah mereka. Ini perintah awal sebelum turun perintah jihad dan macam-macamnya. Nabi SAW diganggu, ya, dilempari, dikata-katain oleh orang kaum musyrikin, dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai penyair gila, dikatakan sebagai dukun, ya. Luar biasa Nabi SAW. Luar biasa ya. Dikatakan sebagai apa? Dukun. Sampai Allah pernah sampaikan dalam Sirah Nabawiyah bagaimana orang-orang tersebar berita bahwasanya Nabi adalah dukun. Sampai dalam Sahih Muslim disebut ada seorang sahabat yang masuk Islam gara-gara ingin mengobati Nabi. Karena ingin mengobati Nabi apa terkena sihir. Nabi dikatakan sebagai orang terkena sihir. Sampai ada seorang sahabat yang dia pandai mengobati orang tersihir datang mencari Nabi Muhammad. Kenapa? Ingin mengobati Nabi Muhammad. Luar biasa. Antum coba jadi ustaz terkenal sebagai orang gila. Datang orang, Pak Ustaz, maaf saya dengar Bapak gila. Jadi saya ingin mengobati Bapak. Ini saya mau dakwai dibilang orang gila. Ini luar biasa gangguan yang perkata-kata yang telah tidak ada kata-kata terburuk yang ada pada saat itu kecuali ditempelkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memaafkan dan berlapang dada. Bukan cuma orang-orang musyrikin yang Nabi maafkan. Bukan cuma orang Yahudi yang Nabi maafkan. Saya lupa bahkan disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan hukum had kepada orang Yahudi yang menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lubayd bin Al-Aqsam. Menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Nabi tidak menegakkan hukum had kepada orang Yahudi ini. Saya ulangi, bukan cuma Nabi memaafkan orang-orang musyrikin, bukan cuma Nabi memaafkan orang-orang Yahudi, bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan ahlul kitab, bahkan orang-orang munafik yang begitu benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi maafkan. Bukan cuma orang-orang munafik, bahkan gembong orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa tadi Abdullah bin Ubay bin Salul? Gembongnya orang-orang munafik. Yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik, humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuhmu yang hakiki wahai Muhammad, orang-orang munafik. Hati-hati terhadap mereka. Apalagi gembongnya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul yang telah menuduh Aisyah sebagai pezina sampai Nabi bingung selama sebulan gelisah. Istrinya dituduh sebagai pezina. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Tatkala Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal dunia, datang jaa ibnuhu dalam Sahih Bukhari ini, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, lamma tuufiya Abdullah bin Ubay bin Salul, tatkala tewas ini, mati ini Abdullah bin Ubay bin Salul, jaa ibnuhu, datang anaknya menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, a'tini qamisak." "Ya Rasulullah, saya minta jubahmu ya Rasulullah. Ukafinuhu fihi, saya ingin mengkafani bapak saya." Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala orang-orang munafik. "Saya ingin minta bajumu untuk mengkafani bapak saya." "Wa shalli alaihi wastaghfir lahu." "Ya Rasulullah, salatkah jenazah bapak saya ya Rasulullah. Dan mintalah agar Allah mengampuni bapak saya ini." Siapa? Gembong orang munafik ini yang sudah menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata qamisahu, maka Nabi memberi jubahnya kepada, subhanallah. Jubahnya Nabi dikasih kepada siapa? Anaknya orang munafik untuk dijadikan kafan. Jubahnya Nabi yang dipakai oleh Nabi dikasih buat mengkafani gembongnya orang munafik. Apa kata Nabi SAW? "Fa idza faraqta minhu fa adhinna." Jika kau sudah selesai kafani bapakmu, kasih tahu saya. Beri kabar kepada saya. Falamma faraqa adhanahu. Tatkala sang anak sudah menyelesaikan mengkafani bapaknya, maka dia pun memberitahu kepada Nabi bahwasanya bapaknya sudah selesai dikafan. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi. Maka Nabi pun datang ke rumahnya orang munafik tadi. Bayangkan, Nabi yang datang. Bukan kafannya diangkat menuju Nabi. Nabi yang datang ke kafan, ke rumah gembong orang munafik tadi. Untuk menyolati jenazahnya. Nabi bersama para sahabat, bukan Nabi sendiri. Bawa orang, bawa jamaah untuk apa? Menyolati gembong orang munafik ini. Faja'a Umar, fajadzabahu Umar. Maka Umar pun menarik Nabi SAW yang ingin bertakbir. Ditarik oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Umar, "Alaisa qad nahaka Allah an tusalli 'alal munafiqin?" Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah melarang engkau untuk salat terhadap jenazahnya orang-orang munafik? Bukan cuma itu, Umar menyebutkan dalil, siapa tahu Rasulullah lupa. Kata Umar, "In tastaghfir lahu aw la tastaghfir lahu, in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau minta ampun buat mereka 70 kali, Allah tidak akan ampuni mereka. Umar menyebutkan ayat. Ingat Rasulullah, kalaupun kau beristighfar untuk mereka 70 kali, Allah tidak akan maafkan mereka. Apa kata Rasulullah sallam? Sa'azidu ala sabi'in. Saya akan minta ampun lebih dari 70 kali. Siapa tahu Allah ampuni siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Subhanallah, hati yang benar-benar apa? Benar-benar tidak pikir dunia, tidak benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong penjahat, gembong orang-orang munafik diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun salat, Allahu Akbar. Fa salaina ma'ahu. Sebagian sahabat ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung tegur, "La tusalli ala ahadi minhum mata abada wa la takum ala qabri." Kata Allah, jangan sekali-kali kau salat kepada orang munafik. Maka Nabi pun berhenti. Tapi yang jadi perhatian kita, bagaimana semangat Nabi ya, untuk bukan cuma memaafkan orang munafik ini, bahkan minta agar Allah mengampuninya. Subhanallah ya. Kita bagaimana kita? Teman main kita, teman ngaji kita sudah salah, kita enggak mau maafin. Oleh karena ikhwani fillah sania Allah yakum, semoga apa yang ana sampaikan ini ya bisa memberi motivasi kepada kita untuk memaafkan saudara kita yang melakukan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.